Halaqah yang ke-24. Penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pembatal keislaman yang keempat. Berkata pengarang rahimahullah, Ar-rabi'u man i'taqada anna ghaira hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyih aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih kalladhina yufaddiluna hukma at-tawagit ala hukmihi fahuwa kafirun. Beliau mengatakan pembatal yang keempat, yaitu pembatal keislaman yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini bahwasanya hukum selain beliau sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mengutamakan hukum tagut di atas hukum Rasulullah SAW, fahuwa kafirun, maka orang yang demikian adalah orang yang kafir. Ini adalah pembatal keislaman yang keempat dari 10 pembatal keislaman yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang dia lakukan berupa keyakinan, ini telah mengeluarkan dia dari keislaman. Barang siapa yang meyakini bahasanya selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk beliau. Petunjuk Nabi SAW adalah wahyu dari Allah SWT, baik berupa Al-Quran ataupun berupa hadis-hadis beliau SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang beliau ucapkan, wa ma yantiqu anil hawa, mengucapkan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali adalah wahyu dari Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau. Petunjuk beliau SAW adalah wahyu dari Allah SWT, baik berupa Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Keduanya adalah wahyu. Dan di dalam hadis beliau SAW mengatakan, Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahasanya aku diberikan Al-Kitab, yaitu diberikan Al-Quran. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersama dia, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Hadis adalah wahyu, sebagaimana Al-Quran juga wahyu dari Allah SWT. Dan kita harus meyakini bahasanya apa yang datang dari Rasulullah SAW lebih sempurna daripada petunjuk selain Rasulullah SAW. Karena ini adalah wahyu dari Allah SWT. Dan Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, yaitu khutbah Jumat, beliau mengatakan, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalam yang paling benar adalah kitabullah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khair, dan makna khair adalah yang paling baik, yang paling ahsan, yang paling bagus. Kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik, yang lebih sempurna, yang paling sempurna adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-alim, al-hakim. Di antara nama Allah adalah al-alim, al-hakim. Dialah yang maha mengetahui, mengetahui maslahat, mengetahui mudarat, mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, mengetahui apa yang terbaik bagi laki-laki, apa yang terbaik bagi wanita. Dan Allah adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana di dalam hukum-hukumnya, baik di dalam syariatnya maupun di dalam takdir yang Allah takdirkan. Allah SWT adalah Al-Alim, Al-Hakim, yang maha mengetahui, dan dialah yang maha bijaksana. Petunjuk dari Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah yang lebih mengetahui tentang maslahat bagi kita dan apa yang memudarati kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan dialah yang mengetahui? Allah SWT yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta, dan dialah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah menurunkan syariat yang bijaksana, yang sesuai di setiap tempat dan setiap zaman. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan dialah yang mengetahui? Wa huwal latiful khabir. Kewajiban seorang muslim adalah meyakini bahwasanya petunjuk dari Allah dan Rasulnya lebih sempurna dan lebih baik daripada petunjuk selain Allah dan juga Rasulnya. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.